Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ba'd. Al-mas'alatu tsalitsah. Masalah yang ketiga. Fi bayanil jumalil lati la mahalla laha wa hiya aidan sab'un, tentang jumlah yang tidak memiliki mahal. Sama juga ada 7. Ihdaha al-ibtida'iyyatu, yang pertama jumlah ibtida'iyyah. Wa tusamma al-musta'nafa aidan, dan juga disebut dengan jumlah mustanafah. Contoh inna a'tayna kal kautsar, dan contoh innal izzata lillahi jami'a, yang datang setelah wala yahzunka qauluhum wa laysat mahkiyatan bil qauli li fasadil ma'na, dan jumlah innal izzata lillahi jami'a bukanlah jumlah yang dihikayatkan dengan al qaul dalam contoh qauluhum wala yahzunka qauluhum. Kenapa? Li fasadil ma'na, karena akan menjadikan maknanya rusak. Wa nahwu, dan contoh la yasma'una, yang datang selawah hifdhan min kulli syaitanin marid wa laysa sifatan lin nakirah. Jumlah la yasma'un bukan sifat bagi yang nakirah, syaitan marid. Wal halan minha muqaddaratan li wasfiha, ya, bukan pula sebagai hal yang muqaddarah, ya, li wasfiha, untuk mensifatinya. Li fasadil ma'na, karena juga sama akan merusak maknanya. Al mas'alatu tsalitsah, ya, kita lihat syarahnya. Min al masail al arba' min al bab al awal fi bayan al jumal allati la mahalla laha min al i'rab. Masalah yang ketiga dari masalah yang empat dari bab yang pertama, yaitu tentang penjelasan jumlah-jumlah yang memiliki mahal dalam i'rab. Masalah yang ketiga dari masalah yang empat dari bab yang pertama, yaitu penjelasan tentang jumlah-jumlah yang la mahalla laha min al-i'rab. Wahya aidan masdaru, wahya aida. Aida masdar dari aida. Aida ya'idu aida. Maf'ul mutlaq i'rabnya. Bil mad, dengan mad. Aida dengan mad. Idza ada, apabila seorang kembali. Sering diterjemahkan dengan juga, ya. Sering diterjemahkan dengan juga. Maknanya raja' ruju'an. Maksudnya kita kembali kepada menghitung tempat-tempat ataupun mahal-mahal jumlah yang tidak memiliki mahal, ataupun tempat-tempat jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Kita kembali menghitung jumlah-jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab. Dan i'rabnya sebagai maf'ul mutlak dengan fi'il yang mahdhuf wujuban. Ya ibu, ya ibu, aidan. Aba ya ibu, aidan. Sab'un ihdaha, ada 7 jumlah yang tidak memiliki mahal dalam i'rab, ada 7. Al-jumlatul ibtidaiyah, yang pertama jumlah ibtidaiyah. Ay al-waqi'atu fil ibtidail kalam, jumlah yang jatuh di permulaan kalam. Ismiyatan kanat au fi'liyah, apakah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Wa tusammal musta'nafah, dan jumlah ini, jumlah yang datang di permulaan kalam, apakah ismiyah atau fi'liyah, disebut dengan jumlah musta'nafah juga. Ya. Dan di sini musannif tidak mencukupkan dengan penamaan jumlah ibtidaiyah, karena yang kedua, jumlah istinafiyah, itu lebih jelas daripada jumlah ibtidaiyah. Karena jumlah ibtidaiyah terkadang mengesankan makna jumlah yang dimulai dengan mubtada, ya, bersama khabar, ya kan? Padahal bukan itu yang dimaukan. Sehingga yang lebih khusus namanya jumlah istinafiyah, jumlah permulaan, apakah jumlahnya dimulai dari mubtada, isim bersama khabarnya, ataupun fi'il. Wahya naw'an, dan jumlah musta'nafah ada 2 macam. Ahaduhuma al-muftatahu biha an-nutqu nahu qawli ta'ala inna a'tainaka al-kawthar. Yang pertama dari jumlah musta'nafah adalah jumlah yang dibuka dengan jumlah ini an-nutqu, pengucapan. Diucapkan pertama kali. Contoh ucapan Allah Ta'ala, inna a'tayna kal kautsar. Tidak ada sebelumnya sesuatu yang mendahulunya. Tiarab dulu satu persatu, inna. Ya, harfu nasbin. Ya. Tarfa'ul isma wa tansibu khobar ila akhiri. Sudah selesai. Ya, jumlah isti'nafiyah la mahalla laha minal i'rab. Wasan yang kedua dari jumlah al-musta'nafah adalah al-munqati'ah amma qablah, jumlah yang diputus dari jumlah yang sebelumnya. Jumlah yang diputus dari pembahasan yang sebelumnya. Kalau tadi di awal pengucapan diucapkan, kalau ini tidak, sebelumnya ada ucapan yang lain tapi diputus jumlah ini dari yang mendahuluinya. Contoh ucapan Allah Ta'ala, innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya kemuliaan itu hanyalah, kemuliaan itu seluruhnya hanyalah bagi Allah. Al-waqi'ati, yang mana jumlah ini innal izzata lillahi jami'a jatuh setelah jumlah wala yahzunka qawluhum, janganlah ucapan mereka orang-orang musyrik membuatmu sedih. Fa jumlatu innal izzata lillahi jami'a musta'nafah, maka jumlah innal izzata lillahi jami'a adalah jumlah baru yang tidak ada kaitannya dengan sebelumnya, jumlah musta'nafah. La mahalla laha min al-i'rab, tidak ada mahal dalam i'rab. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wa laysat mahkiyatan bil qaul. Dan jumlah ini innal izzata lillahi jami'a bukan jumlah yang dihikayatkan dengan qaul, bukan isi kandungan dari qaul yang ada pada ayat sebelumnya wala yahzunka qauluhum. Di sini kan qaul masdar didhafakan beramal. Ya. Jadi innal izzata lillahi jami'a itu bukan maf'ulnya qaul, bukan. Bukan dihikayatkan dengan qaul. Hatta yakuna laha mahal, sehingga dia memiliki mahal. Wa innama al-mahki bil qaul mahdhuf. Terus mana? Mahki bil qaul, maf'ul dari qaulnya dalam ayat ini wala yahzunka qauluhum mahdhuf. Maf'ulnya qauluhum mahdhuf. Taqdiru innahu majnun aw sya'ir. Takdirnya bahwasanya beliau rasul majnun ataupun syair, ucapannya orang-orang musyrik. Walayhzunka qawlum, janganlah ucapan mereka orang-orang musyrik yang mengatakan bahwasannya dia adalah seorang yang gila ataupun menyair itu menyedihkanmu. Ya. Janganlah ucapan mereka yang mengatakan bahwasannya engkau majnun atau syair membuat kamu sedih. Nah ini, mahkiya bil qawlnya mahzuf, takdirnya innahu majnun atau syair. Au nahu dhalik, itu semisal itu, ditakdirkan. Sehingga jumlah innal izzata lillahi jami'a jumlah ibtidaiyah. Jumlah ibtidaiyah. Rusak maknanya seandainya dijadikan jumlah innal izzata lillahi jami'a sebagai maf'ul dari qauluhum. Sisi kerusakannya di mana? Ya, lihat. Wa inna ma lam tuj'al mahkiyatan bil qauli li fasadil ma'na idh law qalu innal izzata lillahi jami'a lam yahzunhu. Ya. Hanyalah tidak boleh jumlah tersebut innal izzata lillahi jami'a dijadikan sebagai jumlah yang dihikayatkan dengan qaul karena adanya kerusakan makna. Dikarenakan seandainya mereka orang kafir mengatakan innal izzata lillahi jami'a. Ya, kan kalau seandainya innal izzata lillahi jami'a dijadikan sebagai maf'ul dari qaul, berarti di sini kan yang mengucapkan siapa? Orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Berarti ucapannya orang musyrik innal izzata lillahi jami'a, sesungguhnya segala kemuliaan itu hanya milik Allah. Janganlah ini membuat kamu sedih. Ya, salah kan? Justru membuat Rasulullah senang. Ya. Lam yahzunhu. Seandainya ini ucapan orang kafir. Seandainya orang kafir mengatakan innal izzati lil jami' lam yahzunhu. Niscaya ini tidak membuat Rasulullah sedih. Ya. Fa'indagh lil qawri an yaqifa ala qawluhum. Sehingga wajib bagi seorang membaca untuk berhenti pada kalimat walayhzunka qawluhum, berhenti. Makanya tanda juga mim. Ya, lazimul waqaf, wajib berhenti. Jangan dilanjut. Iya. wayabtadi, dan seharusnya dia memulai dari, memulai bacaan dari innal izzata lillahi jami'a. Ya. Jadi jangan disambung, walih zungka qawluhum innal izzata lil jami'a. Jangan. Harus dihentikan pada qawluhum. Agar tidak mengesankan bahwasanya innal izzata lillahi jami'a itu sebagai maf'ul dari qawl. Fa'in wasala wa qasura bidhalika tahrif al-ma'na athima. Kalau dia menyambung wa qasura bidhalika tahrif al-ma'na, dan dia menunjukkan, meniatkan dengan itu untuk memalingkan makna, asima, maka dia berdosa. Tujuannya mentahrif al-makna. Jadi salah maknanya, maka dia berdosa. Besar dosanya. Wa nahu, dan contoh, la yasamma'una. Ya, misalnya ini juga ada ya. Wa la yahzunka qawluhum. Apa dalam surah Yasin, lanjutannya. Wa la yahzunka qawluhum. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Itu juga berhenti. Wa la yahzunka qawluhum. Berhenti. Wa nahu la yasamma'una ila al-mala'il a'la, dan contoh mereka para jin tidak bisa mendengarkan ya ucapan yang diucapkan oleh al-mala'il a'la, penduduk langit, para malaikat. Al-waqi'ati ba'da wa hifdha, yang jumlah ini la yasamma'una ila al-mala'il a'la jatuh setelah ayat wa hifdhum min kulli syaitonin marid. Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai penjaga. Min kulli syaitonin marid, dari semua syaitan yang jahat. Ini maksud dengan syaitonin marid adalah kharijin anit ta'ah, syaitan yang keluar dari ketaatan. Ya. Fajumlatu la yasamma'un la mahalla laha. Maka jumlah la yasamma'una itu tidak ada mahal dalam i'rab. Itu jumlah ibtidaiyah atau istinafiyah, itu yang lebih bagus. Li'annaha musta'nafatun istinafan nahwiyan lasti'nafan bayaniyan wa huwa ma kana jawaban li su'alin muqaddarin li'annahu law qila li ayyi shay'in tuhfaz min ash-shayatin fa ujiba bi annahum la yasma'una lam yastaqim fa ta'ayyana an yakuna kalaman munqati'an amma qablahu. Jumlah la yasma'un tidak ada mahal dalam i'rab, karena dia adalah jumlah istinafiyah, jumlah baru. Ya, jumlah permulaan. Istinafiyatan istinafan nahwiyan. Istinafnya nahwi, ahli nahu. Ya. Yang terkadang istinaf an-nahwi, istinaf dalam nahu, itu merupakan jawaban dari soal. Jawaban dari soal yang ditakdirkan. Ya, dan terkadang bukan sebagai jawaban dari soal yang ditakdirkan. Sedangkan istinaf bayani itu mesti dia istinaf ini sebagai jawaban dari soal yang ditakdirkan, pertanyaan yang ditakdirkan. Jadi lebih umum istinaf nahwi itu. Kalau istinaf bayani itu lebih khusus. Istinaf bayani adalah jumlah istinafiyah yang didatangkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Sempat juga kita bahas ya di pembahasan kawakib masalah. Adapun istinaf nahwi lebih umum. Bisa dia sebagai jawaban dari soal muqaddar ataupun bukan sebagai jawaban dari soal muqaddar. Kalau istinaf bayani jumlah baru tapi didatangkan sebagai jawaban dari pertanyaan yang ditakdirkan. Ya. Jadi disebutkan di sini jumlah la yasma'una itu tidak ada mahal dalam i'rab karena dia musta'naf istinafan nahwiyan, bukan istinaf bayani. Yang dia sebagai apa jawaban dari soal. Kalau istinaf nahwi lebih umum. Dan yang dimaksud dengan istinaf nahwi di sini apa yang dia bukan sebagai jawaban dari soal muqaddar, jumlah baru yang bukan jawaban dari soal muqaddar, bukan. Itu yang dimaksudkan. Wa huwa ma kana jawaban li su'alin muqaddar. Istinaf bayani disebutkan oleh Asy'ari di sini adalah istinaf yang dia merupakan jawaban dari soal yang ditakdirkan. Ini bukan gitu. Ya. Kenapa? Karena enggak pas. Li'annahu law qila, karena seandainya ditakdirkan bahwasanya jumlah la yasma'una ini sebagai pertanyaan, sebagai jawaban dari soal yang muqaddar. Li'annahu law qila, karena seandainya dikatakan li ayyi syai'in tuhfabu minasyayatin. Lihat. Untuk apa langit itu dijaga dari syaitan-syaitan? Kemudian dijawab fa ujiba bi annahum la yasma'un. Karena syaitan-syaitan tidak bisa mendengarnya, mencuri-curi pendengaran, bisa enggak? Kan enggak pas tuh. Iya. Kan disebutkan wahibbum min kulli syaitani marid, saya. Kemudian ada pertanyaan dari sini kan, lima ada tuhfal, ya kan, minasyayatin. Kenapa langit-langit dijaga? Ya, maka jawabannya la yasma'un. Pas enggak? Enggak pas kan? Nah, berarti di sini bukan istitsna bayani, bukan. Istitsna nahwi ya, sifatnya umum. Dia bukan sebagai jawaban dari soal muqaddar. Kalau seandainya dia sebagai jawaban dari soal muqaddar maka pas, ya. Seperti surat Al-Baqarah ya, masih ingat enggak ya? Ya. Istinaf yang pernah kita lewatkan kan? Ulaika, ah itu. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika disebutkan pada ayat sebelumnya, alif lam min dzalikal kitab la, disebutkan ciri-ciri ahlul iman. Ada di situ pertanyaan muqaddar. Siapa sih mereka? Iya. Maka jawab ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka lah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari mereka, gitu kan. Ya, jadi ketika disebutkan sifat-sifat ahli iman, walikal kitabul raiba fi hudalil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah ila akhirih, di situ ada soal muqaddar. Man hum, siapa mereka? Maka jawabannya ulaika. Ini istisna apa? Bayani. Ya. Nah, tuh. Al-Nahwi ya, umum. Kalau istitsna bayani itu lebih khusus untuk menjelaskan soal muqaddar. Sih paham ya? Iya. Jadi jumlah la yasma'una jumlah yang baru. Sehingga kalau berhenti bagus. Wa hifdha min kulli syaitani marid, berhenti. Wa laysat la yasma'un sifatan tsaniyah lin nakirah, bukanlah jumlah la yasma'una sebagai sifat yang kedua bagi nakirah, bagi apa? Syaitan. Di sini syaitan disifati dengan marid. Dan bukan yasama'un sifat yang kedua bagi syaitan. Bukan. Ya, meskipun mungkin gitu. Karena syaitan meskipun mufrad kan dimaukan isim jenis. Tapi gak bisa di sini. Karena tadi alasannya. Wahuwa syaitan. Dan la yasama'un bukan sifat yang kedua bagi nakirah yaitu syaitan. Wala halal minha. Bukan pula yasama'un sebagai hal dari syaitan, bukan. Ay minan nakirah, bukan hal dari yang nakirah, itu syaitan. Bukan hal muqaddarah fil mustaqbal. Bukan hal muqaddarah, sudah sering juga ya. Halul muqaddarah, hal yang terjadinya nanti. Iya, hal yang terjadinya nanti. Masih ingat pembahasan apa? Hal yang muqaddar contohnya, ada ingat? Kalau hal yang muqaddar itu hal yang maknanya nanti. Ah itu Jaro Julun itu membawa soker itu, lupa ya? Ada yang hafal enggak? Yang dia akan berburu besok gitu loh. Enggak ada yang hafal ya? Dia hafal itu. Ya, contoh-contoh kayak gitu. Hal muqaddar adalah hal yang maknanya nanti. Ya, maksudnya hal yang terjadi nanti. Ya. Wala halal minha, bukan pula yasma'un sebagai hal. La yasma'un bukan hal dari syaitan, yaitu dari nakirah dengan hal yang muqaddarah. Ya. Ada ya. Sebutkan di sini ada betulan. Marartu bi rajulin ma'ahu saqrun sa'idan bi hudan. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya ada saqr. Apa saqr? Burung apa? Burung yang dijadikan untuk berburu. Burung apa? Elang lah. Sini selang ya. Saya melewati seorang laki-laki bersamanya ada burung elang. So'idan bihodan, dalam keadaan dia akan berburu dengan soker tadi besok. Di so'idan kan hal dari rojul. Ketika kita lewat, dia berburu belum? Ketika kita melewati orang yang membawa burung elang ini, berburu belum? Belum kan? Berburunya nanti besok. Marartu birojulin ma'ahu sokrun so'idan bihodan. Marartu birojulin ma'ahu sokrun so'idan bihodan. Saya melewati seorang laki-laki yang bersamanya ada burung elang yang dia dalam keadaan dia akan berburu dengannya besok. Marartu bi rajulin ma'ahu saqrun sa'idan bihi ghadan. Ya. sini mungkin antum bertanya, kok bisa dijadikan hal, ada kemungkinan hal, padahal ini nakirah, ya ada kemungkinan, kenapa? Liwasfiha ayan nakirah bimarid, karena di situ syaitan sudah disifati dengan marid, sehingga lebih khusus, sehingga mungkin untuk datang sebenarnya hal gitu lah. Tapi ini gak pas dari si maknanya, tidak bisa. Wahua dan dia, wasas disifatinya isim yang nakirah, itu diantara sebab litaswiri majil hal minan nakirah, diantara sebab bolehnya hal datang dari nakirah. Jadi hal itu kadang datang dari nakirah, diantara keadaan di mana boleh hal di situ datang dari nakirah itu ketika nakirah disifati. Tapi di sini bukan, nah saya mohon bukan sesuai hal. Ya. Jadi paham ya ucapan musannif Ibnu Hisham di atas itu? Jadi wahidwa min kulli syaitanin marid la yasma'una, itu bukanlah sifat bagi syaitan yang nakirah. Bukan pula hal dari syaitan. Hal yang muqaddarah. Karena dia sudah disifati dengan marid. Ya, sehingga mungkin sebagian kan kalau belum tahu dikira di sini yasma'un hal dari syaitan. Kenapa? Karena syaitan meskipun nakirah sudah disifati dengan marid. Bukan. Itu juga bukan. Sifat yang kedua bukan. Hal bukan. Ya. Kenapa alasannya? Dua sisi tadi tidak bisa. Sifat tidak bisa. Hal tidak bisa. Lifasadil makna. Karena makna rusak. Sehingga antum ya, dalam menerjemahkan harus melihat maknanya juga. Jangan sekedar bersandar kepada kemampuan antum dalam nahunya. Maknanya. Lihat. Ya rusak enggak gitu maknanya. Terkadang bisa di bawah sisi irob ini dan itu. Tapi maknanya rusak. Ya dipilih sisi irob yang pas. Yang pas di sini la yasma'una jumlah mustanafah. Tidak ada mahal dalam i'rab. Wa sayati anna al-jumlata al-waqi'ah ba'da nakirah mausufatin tahtamil al-wasfiyah wal haliyah. Akan datang bahwa jumlah yang jatuh setelah isim yang nakirah yang disifati, jumlah yang datang setelah isim nakirah yang disifati tahtamil al-wasfiyah wal haliyah, memungkinkan. Iya. Sebagai sifat dan sebagai hal. Jumlah yang datang setelah nakir dan disifati mungkin dibawa kepada sifat, mungkin dibawa kepada hal, nanti akan datang pembahasannya. Wa innama imtana al-wasu wal haluhu li fasadil ma'na, hanyalah terhalang, tidak lain terhalang, ya dijadikan jumlah la yasma'una di sini sebagai wasf ataupun hal li fasadil ma'na, karena akan rusak maknanya. Amma ala taqdiri sifat adapun di atas penakdiran la yasma'una sebagai sifat, ini rusak. Fali annahu la ma'nan lil hifzi min syaitan la yasma', karena tidak ada makna lil hifzi, penjagaan dari syaitan yang dia tidak bisa mendengar. Terjemahnya gimana kalau yasma'una sebagai sifat dan bintang-bintang ini Allah ciptakan ya sebagai penjagaan dari syaitan yang rusak yang dia tidak bisa mendengar. Duh, enggak bisa mendengar. Yang usah dijaga lagi, bisa denger ini kok. Iya kan? Kan gak pas tuh, paham ya? Kalau gak bisa mendengar, gak usah dijaga lagi. Dijaga kan gak bisa mendengar, gitu. Wa ma'ala takdiril hal, adapun di atas penakdiran hal ini juga rusak. Hal yang muqaddarah, yang ditakdirkan nanti terjadinya. Iya. Fali'anna alladhi yuqaddar, fali'anna alladhi yuqaddiru, makna al-hal huwa sahibuha. Ya. Wa syayatin la yuqaddiruna adama as-sama' wa la yuridunahu, qala al-musannif al-mughni. Dikarenakannya menakdirkan makna hal adalah pemilik halnya. Ya. Pemilik halnya siapa di sini? Kalau di la yasma'una sebagai hal, syaitan kan? Iya kan? Sahibul halnya syaitan. Ya. Karena yang menakdirkan makna hal sekarang, makna hal itu sekarang adalah sahibnya syaitan. Dan syaitan la yuqaddiruna adama sama' wa la yuriduna. Ya. Dan syaitan tidak menghendaki penakdiran adama sama', ketiadaan mendengar. Dan tidak pula menghendaki pengen mendengar gitu. Iya. Qalahul musannif, ini diucapkan oleh musannif, nanti insyaallah akan kita ulang ada penjelasan tambahan. Waktu sudah habis ya, pada kesempatan berikutnya kita akan baca lagi dari yang kedua ini. Subhanallah wa bihamdika, syukurillah la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.